Thank you. 79 a'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, batu, paku, segala macam. Lalu kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Coba lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan malu. Banyak cabangnya, tapi kenapa yang disebut cuma tiga? Yang paling tinggi, yang paling rendah, ada salah satunya. Penyebutan, murid saya banyak, murid kamu banyak, murid saya banyak Pak Ustaz. Tapi yang saya ingat, yang paling bandel, yang paling baik, ada satu lagi, yang pertengahan. Begitu juga dengan iman. Yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, membuang paku dari jalan. Apa salah? Ada anak muda, hari libur, hari Ahad, dia bawa itu magnet besi berani di tepi jalan. Ngapain bro? Nyari paku. Kenapa? Banyak ban orang kempes. Yang nyebar paku siapa? Tahu sendiri. Tambal ban. Amalmu luar biasa, amalmu sederhana, tapi bukti imanmu. Dan ada salah satu di antara cabang iman, al-haya, malu, syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman. Malu itu letaknya di mana? Kalau ada orang tersipu malu, matanya berkilir-kilir. Oh, malu itu letaknya di mata ya. Ada orang malu, wajahnya merah. Soreram, soreram, soreram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium merahlah pipinya. Ternyata tanda malu anak kecil dicium merah pipinya. Oh, kalau begitu malu itu letaknya di pipi. Di mana sebenarnya letak malu itu? Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ustaz menyebut segumpal pakai kiri, mau nunjukkan cincinnya. Oke, kita robahkan. Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Wahyal qal, di jantung sebelah kiri, yang berdegup, yang berdetak, rasakan. Masih ada? Kalau masih, alhamdulillah. Kalau enggak, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Di sana letak iman, di sana letak ridha, di sana letak tawakal, di sana letak kekuatan, di sana letak benci, di sana letak marah, di sana letak hasad, di sana letak malu juga letaknya di sana. Makanya bersihkan hati. Khuz ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tahalli, tahalli, kosongkan. Kosongkan dulu. Kosongkan dari riya, kosongkan dari hasad, kosongkan dari sum'ah, kosongkan dari takbur, kosongkan dari busuk hati. Setelah kosong-kosong-kosong, tahalli, isi dengan yang baik-baik. Isi dengan ridha, isi dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, isi dengan zikir. Salah satu yang perlu kau isi di dalam jantung hatimu adalah malu. Alhamdulillah Allah masih sayang sama Abdul Somad. Tidak dinampakkannya apa yang ada di dalam hati Abdul Somad. Coba kalau Allah tidak sayang, langsung transparan, kelihatan. Ternyata pas dicek, enggak punya malu. Tahu-tahu yang ceramah cerita tentang malu. Jamaah sekalian, marilah kita menghiasi diri kita dengan malu. Jamaah senyum semua. Yang ngomong enggak punya malu. Sesungguhnya orang mendengar bicaramu bukan karena engkau mulia. Sesungguhnya orang mencium tanganmu bukan karena engkau mulia. Sesungguhnya orang memuliakanmu bukan karena engkau mulia, tapi karena Allah masih menutupi cacat, aib dan segala kekuranganmu. Maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bisa kita tutup kesalahan, kekeliruan diri kita. Bisa kita tutup dengan casing yang luar biasa. Tutup pakai peci. Habis itu tutup pakai baju koko. Habis itu tutup pakai sorban. Habis itu buat gaya serius. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat leher. Begitu malunya kepada Allah. Nah, malu itu kita sudah tahu letak malu itu di mana. Malu itu letaknya di hati, dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam jantung kita, berdegup, berdetak. Lalu kemudian kenapa orang malu? Karena kenal. Orang kalau malu, kenal. Saya pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit, jenguk jamaah yang sakit. Tamu-tamu di rumah sakit yang enggak kenal dengan saya, dia enggak malu, nyantai aja, pakai celana pendek, duduk di kantin. Tapi ada satu jamaah yang kenal, begitu saya lewat langsung ditariknya. Dia pakai celana pendek, pagi Ahad, mungkin habis lari-lari-lari, dia tarik celana pendeknya mau nutup lutut. Ya enggak bisa celananya pendek. Gitu dia ngelihat saya langsung. Saya khawatirnya dia tarik ke bawah, yang atas copot. Saya bilang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya bilang. Maklum, kalian habis lari-lari pagi kan? Iya, akan datang kalau mau lari pakai celana agak panjang dikit. Ya Pak Ustaz, alhamdulillah tenang. Malu Pak Ustaz, mohon maaf. Enggak apa-apa. Kenapa yang satu cuek? Kenapa yang satu malu? Yang satu kenal, yang satu enggak kenal. Jadi kalau ada orang enggak ada rasa malu, berarti dia enggak kenal sama siapa? Enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata ulama tasawuf, bukan hadis Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama urusan agama ini bukan salat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, bukan umrah, bukan jihad. Perkara pertama dalam agama ini awwaluddin. Mohon maaf kalau kebetulan ada namanya Pak Awaluddin. Awaluddin, awal dalam agama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul habadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Apa itu? Sifat 20. Saya enggak mau pakai belajar sifat 20. Pokoknya langsung aja ke Quran dan sunnah. Emang ente sanggup? Kita semuanya kembali ke Quran dan sunnah melalui ulama. Ada emang Nabi pernah mengajarkan rukun sholat ada 13. Mana ada? Mana yang rukun? Mana yang syarat? Mana yang wajib? Mana yang sunat? Mana yang makruh? Mana kita tahu? Datang ulama membaca Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis. Dia berijtihad. Lahirlah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Sufyan Ibn Uyainah, mazhab Al-Auza'i, mazhab Ibn Abi Layla, mazhab, banyak mazhab. Tapi yang masyhur ada 4. Bukan mereka tidak mengikut Quran dan Sunnah, mereka nyusun itu secara sistematis. Begitu juga dalam bidang akidah, ijtihad dalam bidang fikih. Tapi ada ijtihad dalam bidang akidah. Allah itu siapa? Namanya apa? Dia di mana? Bagaimana keadaannya? Bagaimana mengenal dirinya? Ada di Quran, ada di hadis. Tapi kita enggak sanggup. Gimana kita mau buka Quran? Baca Quran aja belepotan. Asbabun nuzul enggak ngerti, kosakatanya, bagaimana ayat mutasyabihat, bagaimana ayat muhkamat, bagaimana asbabun nuzul, bagaimana nasikh mansukh. Ulumul Quran enggak ngerti. Datang ulama, dia susun dari Quran dan sunnah. Itulah dia mengenal Allah melalui sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Nah, buah dari mengenal Allah itu datanglah malu. Malu, mata sudah dikasih, cuman tidur aja. Kelopak mata dikasih Allah, lebih banyak dipakai merem daripada terbuka. Nabi dulu lebih banyak terbuka, kita lebih banyak, tapi katanya mau ikut Nabi. Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Orang barat susah mau tidur, sampai kena penyakit insomnia. Orang kita mudah aja kalau ada yang sakit tidur, pergi ke psikiater. Sakit apa? Kena insomnia. Tenang, ntar hari Jumat lihat khotib. Lihat khotib langsung. Malu, malu. Sudah berapa malam lagi? Malam Sabtu ntar, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tinggal 6 malam lagi. Malu. Malam-malam yang berlalu kemarin kemana aja? Hilang di jalan. Mau kemana nak? Mau bukber ma? Buka bersama. Sampai enggak sholat maghrib. Ustaz, boleh enggak gara-gara bukber jamak takhir isya? malunya di mana? Malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebab itu maka kita pupuk dia di dalam dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Allah. Ada yang lain selain dia? La ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum. Dia Maha Mengatur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kira-kira kalau saya makan, tutup pintu, tutup jendela kamar, makan, dia tahu enggak ya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia kaya apa enggak ya? Biasanya kalau kenal sama orang, dia kaya apa enggak ya? Hebat enggak ya? Allah itu kaya enggak ya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya dia. Kira-kira orang-orang ini bisa nolong saya apakah gara-gara dirinya atau karena dari Allah? Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Kira-kira kalau kalian buat salah, dia tahu enggak ya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kira-kira dia punya kekuasaan enggak ya? Dia kaya, tapi dia punya kekuasaan enggak ya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kira-kira dia tahu enggak ada daun yang gugur, ada buah yang matang, ada binatang yang mati, ada cacing yang enggak makan di dalam tanah, ada serangga, ada kuman. Tahu enggak dia dengan itu? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Ditutup dengan dua sifat. Wa huwal aliyyu al-azim. Dia Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Perkasa. Apa itu Pak Ustaz? Itulah ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi mengenal Allah, dengan membaca ayat kursi mengetahui sifat Allah, dengan membaca ayat kursi mengetahui nama Allah. Itulah mengapa setiap selesai salat di az-zikra ini selalu baca ayat kursi. Tadi subuh istighfar, baca ayat kursi. Dibaca bukan sekedar mantra bim abrakadabra, bukan. Dibaca di mulut, tanamkan dalam hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma, wa huwal 'aliyyul 'adzim. Tapi jangan nanti pas baca tangannya gini-gini. Tanamkan dalam hati. Kekuatan ayat kursi yang tertancap, tertanam, terhunjam di hatimu, itulah yang membuat setan segan untuk mengusik dan menggoda. Tantan. Set. Lu udah goda yang itu? Ngeri gua. Kenapa? Dia udah baca ayat kursi. Itu udah baca, dia cuma di mulut aja. Yang itu enggak apa-apa, cuma di mulut aja. Enggak sampai ke hatinya, cuma di ujung aja. Oleh sebab itu maka malu datang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya. Saya kemarin bayar zakat, Pak Ustaz. Berapa Bapak bayar? Ya, sekitar 300-an juta. Banyak. Berapa itu? 10%. Salah itu. Bayar zakat kok 10%? Zakat itu, Pak, 2,5%, bukan 10%. Saya kasih tahu begitu. Zakat apa? Zakat profesi. Berapa keluarnya? 10%. Wah, salah ngitung. Yang benar itu 2,5%. Kenapa Bapak bayar 10%? Gini Ustaz Somad, ya. Kalau ada petani nanam padi di sawah, zakatnya berapa? Kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%, Pak. Ya. Tapi kalau pakai hujan, kalau pakai tadah hujan nunggu hujan 10%. Petani berapa zakatnya? 10%. Petani yang berkubang di lumpur nanam membajak, paginya dia pergi dengan sapi, orang bisa membedakan ini orang, ini sapi, pulangnya sama. Dia kerja panas di lumpur kotor, zakatnya 10%. Masa saya yang pakai mobil mewah di ruang ber-AC cuma 2,5%, saya malu sama Allah, Pak Ustaz. Saya kaget, ini orang kok unik. Ada, saya ketemu orangnya. Ketemu, ini makhluk harus dibudidayakan. Ada manusia seperti ini. Dia otaknya tidak lagi orientasi fikih. Orang sekarang malah nawar-nawar. Jamaah, bayarlah zakat 2,5%. Bayarlah zakat 2,5%. Selesai acara, siapa yang berzakat? Mohon maaf Pak Ustaz, kami miskin semua. Kami masuk kantor tinggal tanda tangan doang Pak Ustaz. Kami ini susah Pak Ustaz. Uang tunjangan, SPPD, gaji 13 semua sudah diambil. Siapa yang ngambil? Bank. Kenapa? Kami udah ngutang duluan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ente sudah ambil uangnya duluan. Kemarin ente ambil 300 juta. Kenapa enggak dikeluarkan zakatnya? 100 juta, 2,5%, 2 juta setengah. 100 juta, 2 juta setengah. 100 juta, 2 juta setengah. 300 juta, 7 juta setengah. Sekarang ngaku miskin. Uangnya kemana? Udah habis Pak Ustaz, beli tanah, beli rumah, beli mobil. Enggak dikeluarkan zakatnya. Kami miskin Pak Ustaz. Mana malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang seperti ini. Saya ketemu manusia unik-unik, macam-macam. Ustaz Somad, ya. Kalau uang saya 1 miliar, zakatnya berapa Pak Ustaz? Kalau 100 juta, 2 juta setengah. Kalau 1 miliar, 25 juta Pak. 25 juta ya. Ya. Kemarin saya keluarkan 25 juta, alhamdulillah. Oh. Berarti pendapatan Bapak 1 miliar? Enggak. Kemarin pendapatan saya cuma 400 juta. Loh, ngapain keluarkan 25 juta? Berarti salah hitung. Gini Pak Ustaz, saya mau mancing Allah Ta'ala. Nah, saya kan dapat 400 nih, ya. Gimana kalau saya keluarkan duluan 25, nanti tahun depan nah dia bayar jadi 1 miliar. Wah, ini enggak masuk ke kepala saya. Ternyata ada makhluk unik-unik seperti ini dan dia dalam ibadah. Andai dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, ya saya hitung-hitung sedekah. Saya enggak marah sama Allah. Artinya apa? Ada orang-orang yang malu dengan harta yang banyak, dia tidak berbuat. Mobil mewah, pakaian mahal, tapi anak yatim enggak sekolah, pakainya sobek, koyak, dijahit koyak, dijahit koyak, dijahit koyak. Kok koyak, sobek terus ya, lapuk kainnya. Malu dia kepada Allah. Ini ada orang yang enggak malu pakai batu cincin, satunya 40 juta. 40 juta, jalan kemana-mana. Pak, makan Pak, belum bayar uang sekolah Pak. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Enggak malu. Padahal makanmu, hidupmu, matimu dari Allah Subhanahu wa taala. Detak jantungmu Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an yakula lahu kun. Kau mati kalau Allah mau. Kau pakai udara bernapas dari Allah. Jantungmu berdetak dari Allah. Darahmu menetes dicuci buah pinggang dari Allah. Bumi yang kau pijak punya Allah. Kau bisa melangkah karena Allah. Kau bisa ngomong karena Allah. Tapi tidak ada malumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dalam hidup ini adalah diantaranya malu. Malu, ada malu kepada Allah, ada malu kepada manusia. Malu kita kepada manusia. Guru kita datang, kita tetap ngomong, enggak salaman. Malu, masyaallah. Enggak urusan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Insyaallah. Mohon maaf. Ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada malu kepada manusia. Ini petantang tenteng. Wah. Enggak ada malu. Maka suaranya direndahkan dikit. Malu kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Ada pula orang kalau malu kepada Allah pasti malu kepada manusia. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh dia untuk malu kepada manusia. Di antara ciri sifat orang yang malu itu apa? Alla yakhafal muslim illa minallah. Tidak takut, tidak malu kecuali hanya kepada Allah semata. Malu kepada atasan. Malu dong kalau datang terlambat. Kita kan pegawai. Malu kalau enggak pakaian seragam. Tapi kepada Allah enggak malu. Ada hari ini orang yang sanggup sholat pakai celana pendek. Pakai celana habis lari-lari sport. Pakai celana pendek, pakai baju kaos. Allahu Akbar di masjid. Habis main futsal. Keringatnya basah semua. Ketika ditanya, kamu enggak mak? Kamu kok sholat pakai ini? Yang penting lutut tertutup, pusat tertutup. Kan itu syaratnya. Saya udah ngaji fikih. Ente mungkin fikih lulus halal, haram, makruh, mubah, sah, enggak sah, wajib, sunat, sunan muakkad. tapi tentang masalah malu kajiannya bukan fikih, Mas. Islam ini ada kajian tiga. Yang pertama akidah, tentang Allah, tentang malaikat, tentang azab kubur, tentang hari kiamat. Yang kedua tentang masalah fikih, salat, zakat, puasa, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib. Tapi ada yang ketiga, ini yang paling tinggi. Apa dia? Akhlak. Akhlak, adab. Al-adab fawqal ilmi. Ada adab lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak ada adab. Kalau cerita masalah ilmu, tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada ilmu Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak beradab kepada Musa alaihissalam. Jadi kalau ada penguasa, hebat ilmunya, cerdas, tapi tidak beradab, panggil dia Un. Fir'aun. Tidak ada yang paling hebat tentang masalah bisnis uang selain daripada Qarun, kaya. Andai ada orang di perumahan Az-Zikram menggali tanah, ketika tanah digali pas cangkolnya kena pum, ternyata ada priuk dari emas, bejana emas ditarik ke atas, orang akan berkata ini harta Qarun, padahal Qarun mati di Afrika Utara, bisa sampai ke Az-Zikram. Kaya, kalau cerita masalah kaya, tapi Qarun tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak masuk neraka itu gara-gara tidak beradab. Dan di antara adab yang paling tinggi adalah malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam agama Islam diajarkan sifat orang beriman malu. Tapi ada orang menganggap malu itu penyakit. Ah, ini dia. Ustaz, menurut ilmu kami, malu itu penyakit. Orang yang malu berarti sakit. Ada ilmu begitu. Ada yang mengajarkan malu juga tadi penyakit. Padahal buah daripada ibadah ada rasa malu di dalam hati. Malu karena waktu yang banyak tidak dipakai untuk berzikir. Malu lidah yang diciptakan Allah tidak dipakai untuk bertasbih. Hattal utu fil bahri, ikan-ikan di dalam lautan. Wanamlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang tanah bertasbih, beristighfar, memohonkan ampun untuk para ulama. Tapi kenapa engkau tidak pernah memintakan ampun kepada ulama, malah mengkriminalisasi ulama, malah menyakiti ulama? Mana malumu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah ambil pelepah korma, Allah belak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma, membelahnya, menusukkannya ke makam. Ketika ditanya, "Kenapa ditusukkan pelepah korma ini ke makam ya Rasulullah?" Allah Ta'ala meringankan azab orang yang di makam selama pelepah korma itu basah. Kenapa? Karena ternyata pelepah korma bertasbih. Malu kepada pelepah korma. Pelepah kelapa Pak Ustaz sama. Kelapa sawit? Iya juga. Kenapa cuma yang disebut korma? Sebagai sampel contoh, pokok-pokok kayu bertasbih, hewan-hewan bertasbih, semut-semut bertasbih, annamlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang bertasbih. Kenapa engkau tidak bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ikan dalam akuarium yang mahal, dia sedang bertasbih, tapi orang enggak tahu, disangka dia bilang pelet, pelet, pelet. Dia sedang bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika petir menyambar, nampak kilat di atas langit kepala, apa kata orang? Subhana may yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdihi, maha suci Allah. Sedangkan kilat petir pun bertasbih, pokok kayu bertasbih, petir kilat bertasbih, yusabbihun. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian yang tidak mengerti tasbih mereka. Mereka semuanya bertasbih, kalian yang belum cukup ilmu untuk mendengar. Malu kepada Allah. Mengapa mulut dipakai untuk yang tidak-tidak? Malu. Berapa lama telinga ini sudah dipakai, berapa lama telinga ini sudah diberikan Allah, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan tausiah, tidak dipakai untuk mendengarkan zikir, tidak dipakaikan untuk mendengar. Alhamdulillah, andai mati kita, mati, orang-orang yang ada majlis zikram meninggal dunia, diputar lagi rekaman telinganya, begitu didengar rekaman tanggal 23 Ramadan hari Jumat, rekaman pertama salat subuh di masjid Az-Zikrah, telinga mendengar ayat-ayat sujud tilawah, ayat sajadah sujud tilawah, selesai itu terdengar suara tuan guru mengajak berzikir, selesai itu terdengar suara tausiah Abah Raul, selesai itu kajian Arba'in. Alhamdulillah, mati dalam keadaan husnul khatimah karena telinga mendengar, mendengar, mendengar. Malu, sudah berapa lama telinga diberi Allah Ta'ala tapi tidak dipakai untuk mendengar. Ada orang-orang yang ketika mati meninggal dunia diputar rekaman suara telinganya. Malaikat putar, apa bunyi telinganya? Lagu hantu. Malu punya mata tapi tidak dipakai untuk menangis. Malu punya mata tidak dipakai untuk melihat Al-Quran. Malu punya mata tidak pernah dipakai untuk melihat ulama. Malu punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, malu. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, mata. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Ada satu neraka. Isi neraka ini orangnya bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak baca Quran. Lalu kenapa mereka masuk dalam neraka ini? Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar. Au na'qilu, andai kami mau berpikir. Ma kunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Ada satu neraka namanya neraka sa'ir. Tempat siapa? Tempat orang yang tidak mau menggunakan telinga dan akal pikiran. Alhamdulillah akal kita pakai. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun. Am ala qulubin aqfaluha, afala tadabbarun al-Qur'an. Mengapa mereka tidak memikirkan isi Al-Qur'an? Mengapa tidak merenungkan makna Al-Qur'an? Apakah hati itu sudah terkunci? Ini malu, malu, malu. Jadi malu ini kalau coba nanti buat kursus, kursus malu. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah ikut kursus ini kami menjadi malu. Kenapa enggak pernah ke masjid lagi? Malu keluar rumah Pak Ustaz. Enggak benar ini. Berarti salah. Bukan itu makna malu. Justru malu kenapa enggak ke masjid setelah azan berkumandang. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada Rasulullah. Malu minta dekat sama Nabi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama para ulama, bersama para sahabat Nabi. Sahabat Nabi masuk surga namanya Abu Bakar Siddiq. Sedekahnya berapa? Abu Bakar Siddiq punya bapak namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah punya cucu namanya Asma, anak Abu Bakar. Abu Quhafah datang. Asma, ya, mana emas Abu Bakar? Emas-emas bapakmu mana? Datang Asma, dia ambil batu bulat, dia masukkan ke kain. Mbah, ini emasnya. Abu Quhafah megang. Oh, masih ada. Padahal batu. Abu Quhafah buta, dia gak bisa ngeliat. Oh ya, masih ada. Itu dalil boleh membohongi orang buta. Kalau orang butanya jahat, dia marah karena dia katakan ini emas Abu Bakar pasti sudah habis dibawa Muhammad kan. Muhammad itu ngabisin harta aja, mana emasnya? Dia gak suka anaknya masuk Islam. Tapi cerdasnya Asma, masih ada mbah. Nih, nih coba rasa. Iya, iya, misalnya. Itu bukan nipu, itu namanya siasat. Siasat menghadapi pendusta. Wa makaru wa makarallah. Musyakalah namanya dalam ilmu balaghah. Membalas perbuatan orang yang jahat dengan perbuatan yang sama, dengan kejahatan, tapi tidak dikatakan dusta bohong. Kenapa? Al-harbu khid'ah. Dalam perang ada siasat, ada tipu muslihat. Begitu juga nanti andai terjadi perang, lalu kemudian saya masuk ke rumah bapak, saya masuk ke dalam tempat tidur bapak di bawah, tiba-tiba masuk musuh ke dalam. Ada Ustaz Somad masuk ke dalam, ada dia di dalam. Tidak ada satupun yang masuk ke rumah ini. Tidak ada satupun yang masuk ke rumah ini. Habis itu tentaranya pergi. Ternyata di bawah kasur itu ada 5. Namanya siasat. Siasat. Apa maknanya? Bahwa ketika sampai masanya, kita ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sunnah-sunnah kenabian, ta'atur, memakai parfum wangi harum semerbak. Wan nikah, menikahi perempuan. Wasiwak, bergosok gigi. Wal haya, malu, malu, malu, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda hati keras? Di antara tanda orang yang hatinya sudah beku mengeras, tidak masuk lagi hidayah. Qaswatul qalbi, hati yang keras. Qillatul haya, tidak ada lagi rasa malu. Dulu perempuan tidak menutup aurat malu. Dulu perempuan kalau tidak pakai hijab malu. Sekarang kita yang ngelihat yang malu. Sudah tua pakai baju you can see sampai turun uti ketiak seperti leher onta. Kita yang malu lihat. Orang sudah kehilangan rasa malu. Sudah tua masih pakai lipstick tebal. Enggak melekat lagi. Dipasang ke atas turun ke bawah. Kita yang malu melihatnya. Ingin juga cantik, ingin juga muda. Dimasukkan silikon ke dalam. Masukkan silikon. Silikon kena darah. Darah enggak bisa menyatu dengan silikon. Akhirnya menggumpal menjadi nanah. Membusuk hidung. Pergi ke dokter kulit. Gimana dokter? Harus digunting, kata dokter. Hah? Gunting. Jadi gimana? Ya terserah. Mau operasi atau hidungnya busuk. Alhamdulillah. Ada terapi. Terapi lintah. Akhirnya ditempelkan 3 ekor lintah untuk menyedot nanah yang ada dalam. Menggantung lintah. Itu pun biasanya mencopot lintah dari kulit kan susah. Sulit nempel. Tapi begitu tempel, jatuh. Tempel jatuh. Lintah aja tahu. Gak enak nih. Gitu. Malu. Kenapa malu manusia? Malu takut tua. Malu takut keriput. Malu gak enak dilihat orang. Tapi malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat kita menjadi tetap bersemangat karena malu. Nah, tadi dimulai jam 8.15, sekarang jam 9.45 menit. Saya dipesankan, ini terakhir Ustadz bagi penjelasan 45 menit. Setelah itu sampai jam 9.15 menjawab pertanyaan 15 menit. Setelah itu baru kita bersalam-salaman sebagai ungkapan bahwa kita saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala.